إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعادنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya sehingga kita semuanya di pagi hari ini bisa berkumpul bersama-sama mendapatkan hari yang mulia ini, hari Idnya kaum muslimin, Idul Adha, yang disyariatkan bagi kita untuk kita rayakan, yang berulang setiap tahunnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang mulia ya Allah syariatkan di hari-hari ini pada hari Idul Adha ialah ibadah al-udhiyah. Ibadah berkurban disyariatkan bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah berkurban untuk Rabbmu. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhaha bikabshain amlahain aqranain. Dhabahu ma biyadihi wa samma wa kabbar. Wa dha'a rijlahu ala sifahihima." Rasulullah pernah berkurban dengan dua kambing yang bagus warnanya, putih campur hitam, bertanduk, sempurna penciptaannya. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau. Beliau membaca bismillah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau di samping dekat leher hewan tersebut. Ini berapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita disyariatkannya berkurban bagi yang mampu. Dan menurut jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sepantasnya ditinggalkan bagi yang mampu. Bahkan sebagian para ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib bagi yang mampu. Berkurban di antara syiar dari syiar-syiar Islam yang nampak, yang jelas. Bahkan disebutkan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya bahwa berkurban itu jauh lebih afdal dibanding bersedekah dengan nilainya, walaupun berlipat-lipat ganda. Berkurban jauh lebih afdol. Misalnya dia berkurban dengan seekor kambing, dengan satu kambing yang nilainya, harganya misalnya 2 juta, itu jauh lebih afdol daripada dia bersedekah dengan uang senilai 2 juta. Bahkan walaupun berkali-kali lipat, walaupun dia bersedekah dengan 10 juta atau 20 juta atau 100 juta, berkurban jauh lebih afdol, lebih besar pahalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara ibadah yang disyariatkan bagi kita untuk kita perbanyak di hari-hari ini, dan itu banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimun, yaitu al-ikthar min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus zikir takbir, baik takbir mutlak maupun takbir muqayyad. Karena pada Idul Adha disyariatkan 2 takbir. Takbir mutlak, tidak terikat dengan waktu dan tempat. Di mana saja, kapan saja, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berdiri, di rumah, di jalan, di masjid, di tempat kerja dan yang lainnya, selama di tempat yang suci, disyariatkan perbanyak zikir kepada Allah, terkhusus takbir. Takbir mutlak dimulai dari 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, berakhirnya ayam tasyrik. Demikian boleh disyariatkan takbir muqayyad, takbir setiap selesai sholat wajib, setelah membaca istighfar, disyariatkan bertakbir. Dan takbir muqayyad pada hari Idul Adha dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, setelah sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Setiap selesai sholat disyariatkan takbir muqayyad, berakhir dengan berakhirnya ayyamut tasyrik, sampai tanggal 13 Dzulhijjah, terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar, ya Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita semuanya nikmat tersebut, ialah nikmat umur yang panjang, nikmat waktu, nikmat zaman. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Karena dengan nikmat ini kita bisa memperbanyak kebaikan, memperbanyak amal saleh, memperbanyak ketaatan sebagai bekal untuk akhirat kita. Karena kapan kematian datang menjemput kita, tidak lagi kesempatan bagi kita untuk beramal. Maka nikmat waktu, nikmat zaman, nikmat umur yang panjang, ini adalah nikmat yang sangat mulia, yang sangat agung, yang sepantasnya bagi kita semuanya untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di antara yang menunjukkan besarnya nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala pada berapa ayat permulaan sebagian surah, Allah bersumpah dengan zaman, dengan waktu, dengan bagian dari waktu. Wal fajr wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam 10 hari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila gelap gulita. Wal asr, demi masa dan ayat-ayat yang lainnya Allah bersumpah dengan zaman. Dan Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya. Adapun kita sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah, jika kita ingin bersumpah, tidak boleh kecuali dengan nama Allah atau sifat dari sifat Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Allah bersumpah dengan zaman, dengan waktu. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya waktu tersebut. Betapa pentingnya zaman. Dan zaman inilah waktu yang berlalu, sesaat demi saat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan seterusnya. Waktu yang berjalan, yang berlalu, inilah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Inilah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Sebagaimana kata Imam Al-Hasan Al-Basri Allah Ta'ala, "Ya bena Adam, innama anta ayyamun majmu'ah, fa'idha dhahaba yaumun, dhahaba ba'duk." Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya hakikat kehidupanmu di dunia itu hanyalah hari-hari, kumpulan hari-hari, kumpulan hari-hari yang berjalan, yang berlalu. Inilah hakikat kehidupanmu di dunia ini. Sehingga ketika ada hari yang berlalu, maka hilang sebagian dari dirimu. Demikian juga penjelasan Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi, "Waqtul insan huwa 'umruhu fil haqiqah wa huwa madatu hayatil abadiyah fil na'imil muqim wa madatu ma'ishatin dhank fil 'adzabil alim wa huwa yamur asra' min as-sahab faman kana waqtu lillah billah fahuwa hayatuh wa ma kana li ghairi dhalik falaysa mahsuban min hayatih aw kama qala." Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, waktu manusia, waktu yang berlalu bagi manusia, itulah umur dia, itulah kehidupan dia yang hakiki dalam kehidupan dunia ini. Itulah sumber kebahagiaan dia dalam kenikmatan yang abadi. Dan itulah pula sumber kesengsaraan dia dalam azab yang pedih. Jika dia manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan maksiat-maksiat, maka waktu tersebut sumber kebahagiaan dia dalam kenikmatan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, barang siapa menyanyiakan waktunya, menghabiskan waktunya dalam perkara yang sia-sia, dalam perkara yang tidak bermanfaat, bahkan menghabiskan waktunya dalam perkara yang diharamkan, dalam dosa-dosa, dalam maksiat-maksiat, dalam kemungkaran-kemungkaran, maka itulah sumber kesengsaraan dia yang abadi dalam azab yang pedih. Dan waktu, kata beliau, berjalan lebih cepat dibanding berjalannya awan. Maka barang siapa yang waktunya dia gunakan untuk Allah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kehidupan dia yang sebenarnya. Waktu yang dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun selain itu, maka tidak teranggap dari kehidupannya yang hakiki. Demikian pula nasihat Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Saydul Khatir, "Yan bagil insan an ya'rifa syarafa zamani wa qadra waqtih, fala yudayu minu lahzatan fi ghairi qurbah, fi yuqaddimul afdal fal afdal minal qawli wal amal." Atau kama qala. Seyogyanya setiap manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kedudukan waktu, sehingga dia tidak menyanyiakan sesaat dari waktunya dalam perkara sia-sia, bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menggunakan waktunya, memanfaatkan waktunya, mendahulukan amalan yang paling afdal dan yang afdal berikutnya. Berusaha memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu, zaman ini jauh lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan harta benda, dibandingkan uang, dinar dan dirham, dan mata uang yang lainnya. Waktu jauh lebih berharga. Kenapa? Kenapa waktu jauh lebih berharga dibandingkan uang dan yang lainnya dari kesenangan-kesenangan dunia? Diterangkan oleh para ulama bahwa harta benda jika hilang masih bisa dicari. Uang jika hilang, jika habis, masih bisa dicari. Adapun waktu, jika sudah berlalu, jika sudah lewat, tidak akan mungkin kembali selama-lamanya sampai hari kiamat. Waktu tidak bisa kembali, tidak bisa diputar kembali. Sehingga dari sini waktu lebih bernilai, lebih berharga dibandingkan harta benda. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar kita manfaatkan waktu ini, umur ini, hidup ini dengan sebaik-baik mungkin. Sebagaimana sabda beliau, "Ightanim khamsan qabla khams." Manfaatkanlah 5 kenikmatan sebelum datang 5 lawannya. Di antaranya adalah hayataka qabla mautik. Manfaatkan sebaik-baiknya hidupmu, umurmu, waktumu sebelum datang kematianmu. Demikian pula dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar tarku ma la ya'ni." Di antara tanda bagusnya keislaman seorang muslim, seorang hamba, adalah meninggalkan perkara yang tidak penting, perkara yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, baik dalam urusan dunianya dan urusan akhiratnya, agamanya. Dia meninggalkannya, baik itu dalam perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang dimakruhkan. Demikian juga perkara-perkara mubah yang berlebihan, yang tidak dibutuhkan. Di antara tanda bagusnya keislaman seorang muslim, meninggalkan itu semuanya yang tidak bermanfaat bagi dia. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Bersemangatlah kamu menggunakan waktumu, hidupmu untuk perkara yang bermanfaat bagimu, baik dalam perkara duniamu maupun dalam perkara agamamu. Gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Jangan kamu sia-siakan waktumu. Demikian pula nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah, "Inni la'am kutur rajul an arahu fariga laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah." Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aku membenci seorang yang menganggur, kosong dari perbuatan yang bermanfaat, baik bukan dalam perkara dunia, tidak bermanfaat dalam perkara dunia, demikian juga tidak melakukan amalan yang bermanfaat dalam perkara agamanya, akhiratnya. Hanya menggunakan waktunya sia-sia dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, baik dalam perkara dunianya maupun dalam perkara agamanya." Beliau membenci orang-orang yang seperti ini, yang menyia-nyiakan waktunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bisa manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya, memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang bergembira, orang-orang yang beruntung, termasuk penghuni surga. Kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian di surga dengan enak, dengan senang, dengan sebab amalan yang kalian lakukan, yang kalian kerjakan di dunia, pada waktu yang telah lewat di dunia. Kalian memanfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya, perbanyak amal saleh, maka inilah balasan bagi kalian. Surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan sebaliknya, barang siapa mengabaikan waktunya, menyanyiakan umurnya, hanya menghabiskan waktunya dalam perkara sia-sia, perkara yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya, bahkan menggunakan waktunya dalam perkara yang diharamkan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, maka dia termasuk orang yang merugi, orang yang menyesal di saat tidak bermanfaat padanya penyesalan. Hatta idza jaa ahdahumul maut qala rabbi irji'un la'anli a'malu salihan fi ma tarak. Apabila kematian datang kepada mereka yang menyanyiakan waktunya, tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, menyanyiakan umurnya, ketika kematian datang kepada mereka, mereka minta kepada Allah, wahai Rabbku, kembalikanlah aku hidup di dunia, berikanlah aku kesempatan hidup kembali di dunia. Untuk apa minta dikembalikan hidup di dunia? Apakah ingin memperbanyak harta benda, membangun rumah yang mewah, membeli kendaraan yang mewah, dan kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya? Bukan itu yang dia inginkan. Dia ingin kembali dunia. La'alli a'malu salih, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku sia-siakan. Inilah angan-angan harapan mereka yang menyanyiakan waktunya. Apabila kematian datang menjemput mereka, mereka menyesal di saat tidak bermanfaat banyak penyesalan. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat ini, umur yang panjang ini, sampai saat ini kita masih hidup, manfaatkanlah sisa umur ini dengan sebaik-baiknya, memperbanyak bekal untuk akhirat kita, laksanakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban, tinggalkan keharuman-keharuman, tinggalkan dosa-dosa, maksiat-maksiat. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun, baik itu kebaikan ataupun dosa, sekecil apapun, dicatat dan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya agar bisa manfaatkan sisa umur ini dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.